kembali bersama gantengnya Jawa Timur, saudara. Gantengnya Indonesia. The Rosta. Asli lore. Sumpah. Aini Reko. Diva. Wahai. Wahai manusia. Diri Mahesa. Berjuta insan di dalam menanti turunnya hujan. Rosa. Jerit lapar menggema, ratap dan tangisan serta doa. Tiada putus terucap dari segelintir orang beriman. Dari segelintir orang beriman.